Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Katsir, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, qala, beliau berkata, akhbarana Sufyan, telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan, an Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan, anil Makburi, dari Al-Imam Al-Makburi, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, amaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisadaqah. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan dengan sebuah sedekah. Pernah memerintahkan, menganjurkan kepada para sahabat dengan sebuah sedekah. Barakallahu fikum. Faqala rajulun, maka ada seorang yang mengatakan, indi dinar, aku memiliki satu mata uang emas, dinar. Qala, maka Nabi menyatakan, memberikan pengarahan, anfiqahu ala nafsik, infakkanlah, nafkahkanlah satu dinar yang kamu miliki dengan mendahulukan untuk dirimu. Qala, maka salah seorang tadi berkata lagi, indi akhor, tapi aku memiliki mata uang dinar yang lain, masih ada dinar yang aku simpan. Qala, maka Nabi menyatakan, anfiqahu ala zaujatik, nafkahkanlah, sedekahkanlah dinar yang lain yang kamu miliki kepada istrimu. Qala, indi akhor, tapi aku juga memiliki dinar yang lain. Qala, maka Nabi membimbingkan yang berikutnya, anfithu ala khadimik thumma anta absar. Kalau begitu, nafkahkan juga kepada pembantumu, pelayanmu atau budakmu. Kemudian setelah itu, kamu pandang, kamu nilai mana yang perlu untuk diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah dari hadis ini, faedah yang pertama adalah mana yang didahulukan ketika seseorang hendak bersedekah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan bimbingan. Kali pertama sasaran untuk seseorang bersedekah dengannya adalah anfiqhu ala nafsik. Dia hendaknya memberi nafkah untuk dirinya sendiri. Yakni ibda' binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Barakallahu'alaikum. Kenapa dimulai dari dirinya sendiri? Kenapa harus kebutuhannya terlebih dahulu yang dia cukupi? Di sini ada jawaban penjelasan para ulama. Yang pertama, fa innal bada'a bin nafsi a'zamu ajran minal bada'i bil ghair. Karena memulai untuk dirinya sendiri pahalanya lebih besar daripada untuk orang lain. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, apabila dia mendahulukan untuk dirinya sendiri, maka barakakum, dia tidak butuh kepada manusia, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Dan inilah perangai yang bagus. Apabila ada seorang barakakum, dia tidak memulai dari dirinya sendiri. Mungkin dia memiliki harta, namun dirinya sendiri tidak diperhatikan. Akhirnya ketika dia berinfak, mendahulukan sasaran yang kurang afdol, akhirnya dia sendiri butuh, dia memerlukan bantuan manusia dalam keadaan sebenarnya dia sudah tercukupi. Kalau dia mendahulukan dirinya sendiri, maka dia barakakum fayastagni aninnas. Maka dia akan merasa kaya, tidak butuh dengan manusia, tidak meminta-minta, tidak mengemis-ngemis. Wa yakunu lahul ajr. Dan akhirnya dia mendapatkan pahala dengan mendahulukan dirinya sendiri terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, siapakah manusia yang paling berhak untuk diberi nafkah setelah dirinya sendiri? Faedah yang kedua, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan nafkah atau sedekah setelah dirinya sendiri? Maka jawabannya adalah istrinya. Jawabannya adalah istrinya. Dikarenakan di sini Nabi membimbingkan setelah seseorang bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri, Nabi memerintahkan untuk bersedekah kepada orang yang berada di bawah tanggungannya, yakni istrinya. Anfiqahu ala zaujatik. Hendaknya kamu memberi nafkah dengan hartamu tersebut kepada istrimu. Barakallahu. Dan kata para ulama, memberikan nafkah kepada istri, keluarga, maka itu merupakan kewajiban suami. Bagaimana disebutkan, wa nafaqatuha minal wajibat alaihi. Dan memberi nafkah kepada istri itu merupakan kewajiban yang berada pada tanggungannya, yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wala ala abawaiha. Nafkah dari suami itu tidak dibebankan kepada kedua orang tua istri. Maka ya, kalau ada kasus ada mertua dia menuntut supaya menantunya menanggung dirinya. Dirinya mertua maksudnya. Ada mertua menuntut supaya menantunya menanggung keseharian mertua. Dalam keadaan barakallahu fikum, menantu tadi masih memiliki orang tua juga, memiliki istri. Maka didahulukan istri dan juga orang tua dari menantu tersebut, bukan mertuanya. Adapun mertua itu bukan kewajiban dari menantu, tapi itu kewajiban dari anak mertua itu sendiri. Namun apabila menantu memiliki kelebihan dan tidak ada yang mengurus mertuanya, maka itu merupakan perbuatan ihsan dari menantu kepada mertua. Hukum asalnya tidak ada kewajiban. Barakallahu fikum. Adapun ta'awun, ya, berbuat ihsan itu merupakan anjuran yang lain. Wala ala aqaribiha, dan suami tidak dibebani untuk memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat istrinya. Tapi hanya kepada istrinya. Setelah itu kepada siapa? Anaknya. Setelah itu kepada siapa? Kepada pembantu atau budak atau pelayannya, yang merupakan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang berikutnya. Setelah istri mendapatkan nafkah dari suami, barakallahu fikum, yang didahulukan kata para ulama adalah orang tua dari suami tersebut. Barakallahu fikum. Memang di sini ada perselisihan. Namun barakallahu fikum, memang tinggal di kompromikan saja. Tsumma bi auladihi, kemudian kepada anak-anaknya. Setelah itu semua terpenuhi, maka kepada pembantu atau pelayan atau budaknya. Sebagaimana sabda Nabi barakallahu fikum, anfiqhu ala khadimik. Hendaknya kamu memberi nafkah dengan uang yang kamu miliki tersebut kepada pelayanmu atau pembantumu atau budakmu. Kalau orang-orang yang di bawah tanggungannya itu sudah semua mereka beri, maka Nabi membimbingkan, silahkan setelah itu kamu pandang mana yang paling penting, ya, berkofikum, dari orang-orang yang perlu untuk mendapatkan santunan tersebut, nafkah tersebut. Barakallahu. Maka yang paling penting adalah kerabat-kerabat dari keluarganya, daripada kerabat-kerabat yang bukan keluarganya. Maka itu yang didahulukan. Ada teman kita membutuhkan, tapi ada juga kerabat kita membutuhkan, maka lebih didahulukan kerabat kita. Barakallahu. Kalau itu semuanya sudah barakallahu fikum, maka kata para ulama, faqaddim al-ahwaj minhum fal-ahwaj, maka dahulukan nafkah tersebut diberikan kepada orang yang paling butuh, kemudian yang tingkatannya, tingkatan kebutuhannya di bawahnya lagi. Barakallahu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab idza kariha ayyakula ma'a abdihi. Bab apabila seorang majikan atau tuan tidak suka makan bersama budak atau pelayannya. Ternyata hal ini dibahas oleh para ulama, disinggung oleh para ulama, karena ini merupakan adab-adab antara majikan dengan pembantu atau pelayan atau budak. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Sebutkan dalam hadis, qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Sallam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, qala, beliau berkata, akhbarana Makhlad ibnu Yazid, telah mengkhabarkan kepada kami Makhlad bin Yazid, qala, beliau berkata, akhbarana ibnu Juraij, telah mengkhabarkan kepada kami ibnu Juraij, qala, akhbarani Abu Zubair, kata ibnu Juraij, telah mengkhabarkan kepadaku ibnu Zubair, annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimir rajul, bahwasanya beliau mendengar ada seorang bertanya kepada Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, terkait pembantu yang dimiliki oleh seseorang. Idza kafahul masyaqqah wal har. Amaran Nabi alaihi salatu wasalam ayyada'uahu, apabila rasa berat dan panasnya dari barakafikum cuaca panas itu telah terlindungi untuk budak tersebut, apakah Nabi amaran Nabi alaihi salatu wassalam ayyada'uahu, apakah Nabi tetap memerintahkan untuk memanggil dia, ya, memberikan perlindungan. Qala, maka kata Jabir, na'am. Fa in karya ahadukum ayyata'ama ma'ahu falyut'imhu uklatan fi yadihi. Apabila salah seorang dari kalian tidak suka makan bersamanya, makan bersama budak, pelayan, pembantu, maka hendaknya, ya, dia, yakni salah seorang dari kalian, memberikan makanan langsung dari tangannya dengan menyuapi atau mengambil makanan untuk diberikan kepada dia langsung dengan tangannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, fal yunawilhu uklatan au uklatain au lukmatan au lukmatain, maka hendaknya dia mengambilkan langsung makanan tersebut, ya, dengan satu kali makan atau dua kali makan, satu kali suap atau dua kali suap. Barakallahu'alaikum. Ini menunjukkan, ya, bimbingan bagi mereka-mereka yang sudah menjadi tuan atau majikan yang tidak mau makan bersama pembantunya. Bisa jadi dia meremehkan pembantu tersebut atau merasa tinggi kedudukan dan martabatnya sehingga tidak mau makan bersama. Barakallahu. Maka di situ ada anjuran tetap diberi makan, ya, dan diantar, ya, dengan tangan majikan tersebut. Barakallahu. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, anjuran untuk memuliakan budak atau pembantu atau pelayan tetap dimuliakan, bukan diperlakukan seperti hewan. Barakallahu. Bagaimana bentuk pemuliaannya? Di antaranya wazalika bi ijlasihi ma'ahu ala ta'am aw bi i'ta'ihi min at-ta'am ala al-aqall. Hal itu bisa dilakukan dengan duduk bersama-sama untuk menyantap sebuah makanan atau hidangan, makan bersama. Berarti yang dimakan oleh majikan atau tuannya, yaitu juga yang dimakan oleh pembantu atau pelayannya atau budaknya. Dan seperti inilah Islam mengajarkan. Tidak kemudian kalau majikan makanannya yang enak-enak, pembantunya makannya yang barakofikum kurang enak. Atau dengan cara memberi makanan kepada, ya, pembantu atau pelayan tersebut sebagiannya. Wa hadza min makarimil akhlaq, dan ini merupakan akhlak yang mulia terhadap pembantu atau pelayan atau budak. Dan ini merupakan salah satu bukti indahnya agama Islam. Ketika seorang majikan mengamalkan akhlak yang mulia yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak-budak atau pelayannya atau pembantunya, maka ini merupakan indahnya Islam. Faedah yang berikutnya, memuliakan budak, pelayan atau pembantu bisa menjadi sebab bersihnya jiwa dan tawaduknya seseorang. Dengan seseorang barakafikum dia memuliakan budaknya, mengamalkan apa yang semestinya yang pernah diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, maka itu merupakan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, pembersihan diri. Wa tahsilit tawadu', dan bisa menyampaikan kepada sifat tawadu', merendah diri, tidak merasa tinggi, karena memang kita ini sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian yang namanya majikan martabatnya di sisi Allah itu lebih tinggi daripada budak atau pelayan, tidak. Karena yang dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling bertakwa, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka budak yang bertakwa itu lebih mulia daripada majikan yang tidak bertakwa. Barakallahu'alaikum. Dan bahkan apabila ada budak dia menasehati tuannya, barakallahu'alaikum, dan bahkan dia sendiri budaknya adalah orang mukmin, maka dia mendapatkan dua pahala. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Dalam riwayat yang lain, yakni tepatnya pada bab yang berikutnya, yang serupa dengan ini adalah bab hal yujlisu khadimahu ma'ahu idza akala. Apakah seorang majikan mengajak pelayannya atau pembantunya bersama-sama untuk ketika makan? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyatakan haddatsana Musaddad telah menceritakan kepada kami Musaddad, qala, beliau berkata, haddatsana Yahya ibnu Sa'id telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id an Ismail bin Abi Khalid dari Ismail bin Abi Khalid an abihi dari ayahnya dari Abu Khalid an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlis apabila ada pembantu kalian, pelayan kalian yang datang kepada salah seorang dari kalian membawa makanannya. Ya, membawa makanan untuk tuannya atau majikannya. Fal yujlishu, maka hendaknya pembantu tersebut didudukkan, diajak makan bersama-sama. Fa in lam yaqbal, kalau ternyata dia enggan, tidak mau. Entah ini, ya, yakbal ini bisa jadi majikannya itu tidak mengajak untuk duduk. Fal yunawilhu minhu, maka hendaknya dia mengambilkan makanan tersebut untuk diberikan kepada pembantu tersebut. Atau kalau pembantu tadi tidak mau makan bareng, maka hendaknya diberi dari makanan tersebut yang disuguhkan untuk majikan atau tuannya. Maka faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakallahu fikum, seperti sebelumnya, anjuran untuk berakhlak mulia terhadap orang yang berada di bawah tanggungannya. Yang berikutnya adalah hendaknya seorang muslim dia memiliki sifat lapang. Memiliki sifat lapang terlebih lagi kepada orang yang membuat makanan atau yang membawa makanan. Digaji, dibayar, atau diminta untuk makan bersama-sama. Kenapa demikian? Kenapa ini dianjurkan? Kata para ulama, li'annahu bidzalika taskunu nafsul khadim. Karena dengan tindakan yang mulia tersebut, akhlak yang mulia tersebut, bisa membuat seorang pelayan atau pembantu jiwanya menjadi tenang. Ya, tenang, senang. Namun wa hadza kulluhu mahmulun 'alal istihbab. Namun ini anjuran tersebut mengajak pembantu atau pelayan budak makan bersama itu hanya sebatas istihbab. Sunnah, tidak sampai wajib. Anjurannya barakallahu fikum tidak sampai wajib. Namun itu merupakan ya adab yang hendaknya dimiliki oleh orang yang menjadi tuan atau majikan. Tayyib, mungkin cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadzakum wa barakallahu.